rasa tak yakin dengan diriku, dengan perasaanku tentang diriku. Hamparan cahaya tunjukkan dirimu, berikan rasa hangatmu, bantuku untuk tetap bertahan. Coba lihat aku, bila pagi tak lagi akan coba memberikan rasa indah. Ku rasa tak yakin dengan diriku, dengan perasaanku tentang diriku. Hamparan cahaya tunjukkan dirimu, berikan rasa hangatmu, bantuku untuk tetap bertahan. Malam yang selalu ku nantikan, bila semuanya telah pergi, berikan rasa damaimu untuk bertahan. Coba